بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين يا رب العالمين. وقول الشيخ فالسنة بكان، وأما طلاق البدعة فهو أن يطلقها في الحيض مختارا، وهي ممن تعتد بالأقراء من غير عوض من جهتها، أو يطلقها في طهر جامعها فيه بلا عوض منها، وهي ممن يجوز أن تحبل ولم يتحقق حملها. ودليله حديث ابن عمر، ودع الإمام الإجماع عليه، والحكمة في ذلك أن الطلاق في الحيض يطول عليها العدة، لأن بقية الحيض لا تحسب من العدة، وفيه إضرار بها. وأما الطلاق في الطهر الذي جمعها فيه فلأنه ربما يعقبه ندم عند ظهور الحمل، فإن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وإذا ندم فقد لا يتيسر التدارك فيتضرر الولد، والله أعلم. وَأَمَّا طَلَقُ الْبِدْعَةِ، sedangkan ada pun yang disebut dengan talak bid'ah. Jadi masih membahas tentang talak sunnah, talak bid'ah, talak sunni, talak bid'i. Talak sunni halal, talak bid'i haram, tapi talaknya terjadi. Talak apa namanya sunni adalah talak al-madkhulu biha fi tuhrin lam yujami fihi wa hiya lam bin hamluha, talak yang dilakukan di masa suci yang belum digauli dan tidak terlihat ada tanda kehamilan, itu namanya talak sunni. Sedangkan talak bid'ah, talak bid'ah yang merupakan haram hukumnya, akan terjadi, akan tetapi terjadi talaknya dan dia wajib untuk merujuknya. Fahuwa talak bid'ah itu ayyutalliqaha, dia mentalak istrinya, fil haidi, di masa haid, mukhtaron. Mukhtaron itu tidak ada paksaan. Karena satu waktu bisa saja si suami mendapat tekanan dari hakim. Seperti ila, tahu gak ila? Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashur. Ila itu kan mengungkapkan keengganannya untuk menggauli istri, dan itu dibolehkan dalam syariat selama 4 bulan. Ketika 4 bulan sudah lewat, maka kalau mau nikah, kalau mau dibalik lagi, dia harus batalin sumpah. Karena ila bagian daripada sumpah. Tapi kalau dia nggak mau terus-terusan begitu, dia wajib. Kan hukumnya jadi wajib. Wajib mentalak gitu. Begitu. Atau mungkin karena hulu gitu, mukhtaron itu kan berarti dia tidak mukhtaron, dia memang dipaksa oleh aiwat yang ada, makanya jadi apa namanya mukhtaliat itu tidak terkena hukum talak, talak apa namanya bid'i atau sunni begitu. ayyutalliqaha fil haidi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Surdi Arafah. Alhamdulillah. Ayyutalliqaha fil haidi mukhtaran. Dia mentalak istrinya mukhtaran. sukarela, tanpa ada paksaan, wahia dan istrinya tersebut, mimman ta'taddu bil aqra, adalah wanita yang masih sehat, yang mana iddahnya bil aqra, dengan masa suci. Iddahnya masih dengan tiga quru. Berbeda kan kalau Aisyah iddahnya pakai hari. Anak kecil iddahnya pakai hari. Ibu hamil iddahnya pakai kehamilan. Kan gitu. Jadi ini adalah wanita yang masih sehat, masih normal. Maka itu iddahnya masih dengan masa suci. Orang yang mentalak istrinya, yang istrinya masih sehat dan menjalankan masa iddah dengan masa suci, tapi ditalaknya di waktu haid, itu namanya talak bid'ah. Ayyutalliqaha fil haidi, dia mentalak istrinya dalam masa haid, mukhtaran sukarela, wahia mimman ta'taddu bil aqra, dan perempuannya istrinya adalah orang yang masih menjalankan masa iddah dengan qura, min ghairi aywadin, tanpa ada iwatnya. Berarti kalau khulu bisa itu terjadi. Kalau khulu boleh, artinya kalau khulu kalau khulu walaupun itu dalam masa haid itu namanya kagak bid'ah, kan begitu. Oh, min ghairi iwadin min jihatiha, tanpa ada iwat dari si pihak istri. Jadi pihak istri kagak nuntut, tidak ada iwat, tapi si suami menjatuhkan talak mukhtaran di masa haid. Au yutalliqaha, atau juga bisa jadi bentuk talak bid'ah itu yutalliqaha, dia mentalak istrinya fi tuhrin, di masa suci, jama'aha fihi, yang mana dia sudah menggaulinya, bila iwadin minha, tanpa ada iwat, tanpa ada bayaran, tanpa ada permintaan khulu dari si istri, wa hiya mimman yajuzu ay antahbal, dan dia adalah perempuan yang mungkin bisa hamil, masih bisa hamil. Antahbala walam yatahaqqaq, tapi memang belum nampak hamluha, hamilnya begitu. Jadi dia mentalak istrinya di masa suci. Datang masa suci, dua hari kemudian dia berhubungan badan. Setelah berhubungan badan, dua hari kemudian dia ribut. Ribut dia cerai, begitu. Minta cerai, apa namanya, dia talak. Padahal dua hari yang lalu masih dalam masa suci, dia menggauli. Dua hari kemudian masih di dalam masa suci, dia mentalak. Ini namanya talak bid'ah. Tapi terjadi. Ayyub tolliqoha, dia mentalak istrinya fituhrin jama'ah fihi, di dalam masa suci yang dia gauli. Bila iwadin, tanpa ada iwat. Karena kalau ada iwat jadinya khulu. Kalau khulu boleh tuh, enggak terkena talak bid'ah. Artinya walaupun di masa haid boleh terjadi. Tidak haram. Karena iwat itu kan permintaan dari istri. Artinya kan ini terjadi kagak bolehnya. Enggak boleh dilakukan talak bid. Ini kan karena membahayakan si istri. Iddahnya makin lama. Atau nanti tiba-tiba ketahuan hamil, dia udah enggak punya suami. Itu kan jadi repot tuh, banyak tanggungannya. Tapi kalau pakai iwat, nah iwat ini kan dari dirinya si istri sendiri. Berarti dia rela atas konsekuensi itu. Ya udah, kita bahas tuh waktu masalah khulu tadi. Oh, ini mungkin sebab kenapa Imam Taqiyuddin Alisin atau Syekh Abi Syuja mendahulukan masalah khulu. Karena khulu terlepas daripada talak sunni dengan talak bid'ah. Jadi didahulukan pembahasannya. Berbeda dengan talak yang lain. Wa wahia mimman yajuzu an tahbala, dan perempuannya adalah perempuan yang masih bisa terjadi kehamilan, walam yatahaqqaq, tapi belum terlihat hamluha, hamilnya gitu. Hamilannya belum terlihat begitu, tapi ditalak. Wa daliluh, maka kalau udah hamil ya enggak jadi talak bid'ah, karena talak hamil itu ya enggak ada bid'ah, enggak ada sunni gitu, boleh aja. Wa daliluhu, dan dalilnya hadis Ibnu Umar. Dalilnya hadis Ibnu Umar yang tadi. Bahwa si sahabat Ibnu Umar ini mentalak istrinya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan haid. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, muruhu falyuraji'ha. Suruh Ibnu Umar untuk merujuknya. Kalimat rujuk itu tidak bisa terjadi kecuali setelah terjadinya talak. Maka itu dalil, jadi bang ulama Syafi'i jadi dalil bahwa talak itu terjadi. Karena perintah Nabi yuraja', merujuknya. Merujuk itu tidak mungkin terjadi kecuali setelah ada perceraian. Berarti cerainya terjadi. Cuman itu haram. Begitu. Wadza' al-imamu, dan Imam al-Juwayni mengklaim al-ijma'a alaihi, adanya ijma' dalam masalah talak bid'ah ini. Ijma'. Jadi tidak ada perdebatan di antara ulama tentang jenis talak bid'ah dan juga keharaman di dalamnya serta terjadinya atau jatuhnya perpisahan talak pada talak bid'ah. Wal hikmatu fi dzalika, dan hikmahnya. Ini bukan illah tapi hikmah. Hikmah yang terjadi, hikmah yang ada dalam larangan talak bid'ah ini, anna talaqa, bahwasanya yang namanya talak fil haidi, di dalam masa haid, yutawwilu 'alayha al-iddah, itu memperlama masa iddah bagi si istri. Karena dalam pandangan mazhab Imam Asy-Syafi'i, masa iddah itu adalah masa suci. Kalau dia ditalak di masa haid, ada sekian hari di masa haid yang itu tidak terhitung sebagai iddah. Ini membuat si istri makin lama menjadi halal bagi orang lain, kan gitu. Harusnya 3 bulan, tapi menjadi 3 bulan plus sekian hari, dan itu mungkin lebih lama lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i, masa iddah itu adalah masa suci. Anna talaqa fil haidi yutawwilu 'alayha al-iddah, bahwasanya talak di waktu haid itu memperpanjang masa iddah bagi si perempuan. Li'anna baqiyatul haidi, karena sisa hari dalam masa haid, la tuhsabu min al-iddati, itu tidak dihitung sebagai masa iddah. Karena masa iddah adalah masa suci. Hari-hari haid itu tidak dihitung sebagai masa iddah. Wa fihi idrarun biha, dan ini membuat bahaya dari sisi finansial, iya, karena memperlama dia untuk tidak mendapatkan nafkah, apalagi kalau suami sebelumnya enggak ngasih mut'ah, kan begitu. Yang kedua, bahaya dari sisi sosial, terlalu riskan kalau membiarkan seorang perempuan tanpa ada penjagaan terhadap keamanan dirinya. Dan itu dia bisa punya kalau dia punya suami. Sekarang enggak nih, jadi makin lama. Dan juga dari sisi nafkah keluarga, anaknya. Kan biasanya dalam syariat memang anak ikut ibunya. Karena sudah tidak lagi bersuami, maka membuat dia menjadi kerja ekstra untuk menafkahi anak-anaknya di dalam masa haidnya. Di dalam masa iddahnya. Kemudian juga karena yang namanya mut'ah itu kan bukan kewajiban. Ya, kalaupun kewajibannya diserahkan kepada kemampuan. Mut'ah itu biaya setelah talak begitu. Udah apa belum ya sini? Kayaknya udah belum. Ntar insyaallah nyampe tentang mut'ah gitu. Idrarun biha, wa amma talaqu fi tuhri alladhi jama'aha fihi, sedangkan talak di masa suci yang sudah digauli, dan ini juga talak bid'ah, fa in fali annahu, kenapa dilarang hikmahnya, karena talak itu rubbama ya'qubuhu nadamun, bisa jadi ya'qubuhu terjadi setelah talak nadamun, itu kepenyesalan. Inda zuhuril hamli, ketika muncul adanya tanda kehamilan. Talak nih di masa suci yang sudah digauli. Kemudian setelah terjadi talak 2 hari 3 hari, dia mual-mual. Diperiksa ternyata hamil. Nyesel kan tuh. Si suami juga nyesel. Orang gua berkali-kali jajal biar punya anak, men gak punya-punya nih. Tren aja dah gitu. Ternyata setelah diceraiin punya anak. Dia nyesel nih. Fa innal insan, Karena yang namanya manusia, qad yutalliqul ha'il, bisa jadi dia mentalak si ha'il. Ha'il itu perempuan yang tidak ada bayi di dalam perutnya, artinya enggak hamil begitu. Dunal hamil. Gitu. Artinya si orang, si manusia secara normal gitu ya, dia sangat mungkin mentalak perempuan yang tidak sedang hamil. Dunal hamili, tapi kagak mentalak si, artinya secara manusiawi, perasaan laki-laki itu mungkin rela. Dan dia bisa tega mentalak istri dalam keadaan suci, tapi perutnya kosong, belum ada bayinya. Dunal hamil, tapi tidak kalau dia sedang hamil. Kalau si perempuan sedang hamil, laki-laki itu masih punya perasaan untuk menemani setidaknya sampai melahirkan. Ada tuh perasaan kayak gitu tuh. Dan itu memang normatif. Gitu. Dia bisa aja mentalak istrinya. Tapi kalau lagi hamil, itu bukan perkara yang sesuai dengan apa namanya fitrahnya manusia. Gitu. Wa idzana, maka ketika itu terjadi, takutnya dia nyesel. Kudunya gue bisa sama istri gue, nemenin hamil, nemenin melahirkan, lihat bayi, kan gitu. Fa idza nadima, kalau kemudian dia nyesel, gitu. Kalau dia nyesel nih, faqad la yatayassaru at-tadaruku, maka itu sudah sangat sulit untuk balik lagi. Kenapa balik lagi sulit? Karena masa iddah orang yang hamil itu sampai melahirkan. Gitu, sampai melahirkan. Yang tadinya cuma 3 bulan dia nunggu, harus sampai 9 bulan 10 hari. Kan begitu. Jadinya sel mestinya bisa nemenin, tapi gak bisa sampai 9 bulan. Faqat la yatayassar, maka bisa jadi sangat tidak mudah at-tadaruku, menggapai apa yang sudah terjadi, artinya ikut bisa menemani. Fayatadarraru al-waladu, maka ini membahayakan sisi daripada anaknya. Wallahu wallahu alam. Qala, kata Imam Abi Syuja, wa yamliku al-hurru thalasata tatliqatin wal 'abdu tatliqataini. Si seorang ini merdeka kalau nikah. Merdeka punya kesempatan 3 talak. Talak 1, talak 2, talak 3. Wal abdu, sedangkan budak, kalau dia punya istri merdeka, maka dia cuma punya 2 talak. Talak 1, roja'i, talak 2, talak bain. Kalau merdeka 3, talak roji'i, 3, talak roji'i, talak roji'i, talak bain. Begitu. Kata Imam Taqiyuddin Al-Isni rahimahullahu ta'ala, yamliku al-hurru ala zawjatihi hurratan kanat aw amatan. Si seorang merdeka memiliki masa atau jenjang talak kepada istrinya, baik istrinya merdeka kanat aw amatan atau istrinya budak, salah satu tliqatin, itu 3 kali talak. Lima roa Anas radhiyallahu anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu an, jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qala, kemudian dia mengatakan, inni asma'u Allah yaqul, saya mendengar Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, maksudnya saya membaca dalam Al-Quran dan itu perkataan Allah. At-talaku marratani, talak itu marratani 2 kali. Itu surat Al-Baqarah. Fa'ayna thalithatu, mana talak yang ketiga? Katanya talak 3 kali. Tapi dalam Al-Quran Allah menyebut at-talaku marratan, talak itu cuma 2 kali. Faqala alaihi salatu wassalam, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Ini talak yang ketiga. Jadi kata Allah, at-talaku marratan, fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ihsan. Kan gitu. Talak itu 2 kali dan yang ketiganya imsakun, pertahankan, bima'rufin, dengan ma'ruf yang baik, au tasrihun atau pisahkan atau putuskan biihsan tapi juga dengan cara yang baik. Ini talak yang ketiga, begitu. Sahahu Ibnu al-Qattan wa Barhana. Apa dibacanya ni? Wa Barhana wa Burhina alaihi. Imam Ibnu al-Qattan mensahihkan wa Barhana alaihi. Barhana alaihi. Saya enggak paham nih. Mungkin maksudnya memberikan bukti tentang kesahihan karena burhan. Tapi aduh, terlewat dah, besok dah. Waqala Ad-Dawruqutni, dikatakan oleh Imam Ad-Dawruqutni, as-shawabu irsaluh. Oh. Kata Imam Ad-Dawruqutni, yang benar enggak sahih nih, ini irsal. Irsal ke hadis mursal itu adalah hadis yang terputus sanad daripada sahabat. Jadi dari nabi langsung ke tabiin. Sahabatnya enggak ketulis oleh perawi hadisnya. Itu namanya irs mursal. Qala Ad-Dawruqutni as-shawabu irsaluhu. Imam Ad-Dawruqutni menyebut bahwa ini yang benar adalah hadis yang mursal. Wa bihadza, dan dengan hadis ini fasarat Aisyatu wa Ibnu Abbas. Inilah yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas dan juga Sayyidah Aisyah. Gitu. Jadi walaupun hadisnya mursal tapi ini dipakai riwayatnya karena tidak menyelisih man huwa awthaqu minhu. Dan inilah yang ditafsirkan oleh Sayyidah Aisyah dan juga Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wa qila, tapi dikatakan as-salisatu, talak yang ketiga itu ada pada qawlihi ta'ala, perkataan Allah, fa in tallaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah. Ini surat Al-Baqarah di ayat yang berbeda. Tapi ini yang masyhur, justru yang kila ini. Yang kila ini justru yang masyhur di kalangan kitab-kitab fikih modern. Gitu ya. Dalam kitab-kitab fikih modern ini yang masyhur nih. Gitu. Pendapat kila. Walannahu haqqun khalisun. Dan karena ini maksudnya apa namanya, udah selesai nih dalil bahwa yang namanya talaknya ada tiga. Dan kenapa tiga? Kenapa beda dengan budak? Wali annahu haqqun khalisun li zawji yakhtalifu birriqhi wal hurriyah. Karena ini adalah hak yang murni bagi seorang suami. Yakhtalifu birriqhi wal hurriyah. Ini dibedakan antara merdeka dan budak. Fakana ka'adadi zawji. Maka hukumnya sama seperti jumlah ka'adadi zawjati, seperti jumlah istri. Suami merdeka boleh nikah sampai 4. Budak batasannya 2 doang. Gitu. Budak batasannya 2. Merdeka 4. Karena ini adalah haknya hak murni suami. Sebagaimana suami boleh menikah 4. Dan budak hanya 2. Maka begitu juga talak. Talak sama-sama suami. Tapi dibedakan antara orang merdeka dan orang budak. Budak hanya punya 2 kali talak, merdeka punya 3 kali talak. Wa ammal 'abdu, sedangkan budak, fala yamliku illa talqataini, kecuali hanya 2 talak saja. Di qaulihi alaihi salatu wassalam, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talaqul 'abdi itsnatan. Talaknya orang budak itu 2 kali. Wa rawa Syafi'i, diriwayatkan oleh Imam Asy-Syafi'i, anna mukataban, bahwasanya budak mukatab. Mukatab itu budak yang nyicil. Jadi dia diberikan kebolehan oleh tuannya untuk nyicil dirinya sampai dia merdeka. Mukatab. Kita namanya mukatab. Jadi dia tiap bulan cari duit buat bayar diri lu. Per bulan kenanya 100 dinar misalnya. Ya anna mukataban li Ummi Salamah, bahwa ada budak mukatab yang dimiliki oleh Ummu Salamah. Ummu Salamah talaqa hurratan talqataini, dia pernah mentalak si istri. Jadi budak mukatab ini punya istri, istrinya merdeka. Yaitu ni Ummu Salamah punya budak laki dan dia punya istri, istrinya merdeka. Dia mentalak istrinya talqataini, dua kali talak. Wa arada raj'ah, kemudian setelah dua kali talak budak ini pengen rujuk lagi, pengen balik lagi. Fa sa'ala Utsmana wa ma'ahu Zaidun bin Thabit radhiyallahu anhuma. Kemudian dia nanya kepada Utsman. Wa ma'ahu, dan bersama Utsman ada Zaid bin Thabit. Jadi ada Zaid bin Thabit dengan Utsman gitu. Saya nanya, saya ini budaknya Ummu Salamah. Saya punya istri merdeka. Tapi saya udah talak dua kali. Sekarang saya mau rujuk lagi, boleh apa enggak? Gitu. Fabtadaro itu artinya al-musara'ah fi radd. Jangan-jangan gitu. Saya talak istri saya dua kali. Merdeka. Ente budak, saya budak. Udah talak, udah berapa kali, dua kali, terus apa sekarang saya mau rujuk lagi, boleh? Gitu. Fabtadarohu itu artinya al-musara'ah, buru-buru ngelarang begitu. Ibtidar itu ya tabadar, tiba-tiba langsung ngomong gitu. Fabtadarohu, kemudian keduanya buru-buru untuk mencegah si budak itu berbicara. Waqala, kemudian keduanya mengatakan, Utsman dan Zaid bin Thabit, hurrimat alaika. Udah jadi haram. Gak boleh lagi. Gak boleh lagi balik. Begitu. Wala farq. Dan dalam masalah budak, yang mana dia hanya boleh mentalak dua kali, la farq, tidak ada bedanya. Bainal kinni wal mudabbari, antara al-kin. Al-kin ini beneran budak. Budak yang khalis. Sebadan-badannya emang, dia emang budak bener. Tanpa ada ikatan janji bakal dimerdekakan, nggak boleh ada nyicil, budak beneran dipakai begitu. Alkin tuh biasanya untuk budak yang memang masih dipekerjakan, murni dia kerja begitu. Karena ada beberapa budak yang dimiliki oleh beberapa sahabat tuh tidak disuruh kerja, ya sama aja kayak orang di pinggir jalan nongkrong gitu. Lu nggak kerja dong, kagak ada yang nyuruh. Tapi budak begitu. Al-Qin itu budak yang memang dipekerjakan, memang masih kerja dia itu. Dan memang dia seluruh badannya tidak ada ikatan kemerdekaan apapun. Memang masih budak beneran. Wala farqa bainal qinni wal mudabbari, antara orang budak qin dengan al-mudabbar. Mudabbar adalah budak yang dijanjikan kemerdekaan setelah kematian si tuannya. Makanya namanya dabbar, mudabbar. Dari kalimat dubur, dubur itu akhir. Maksudnya akhir hayat si tuan, dia dijanjikan merdeka. Wa al-mukatab, dan juga al-mukatab. Al-mukatab yang diberikan kebolehan untuk mencicil dirinya. Itu namanya mukatab. Wa kaza al-muba'ad, begitu juga orang yang muba'ad. Muba'ad itu setengah merdeka. Bisa jadi setengahnya dimerdekakan oleh orang lain begitu. Jadi atau tuannya sendiri. Tuannya memerdekakan setengah dirinya. Jadi harganya tuh 2000 dinar. Lalu tuannya udah bayarin dia 1000 dinar. Artinya 1000 dinar itu nilai setengah badannya sudah dibebaskan. Itu namanya muba'ad. Jadi setengah merdeka, setengah budak. Ma wa mata talaqal hurru awil abdu, dan kapan si suami merdeka atau budak mentalak istrinya, jami'a ma yamlik dengan jumlah yang mereka miliki, budak dua kali, merdeka tiga kali, lam tahillalahu, maka tidak lagi halal itu istri bagi dirinya, hatta tankiha zaujan ghairah, sampai si istri menikah lagi dengan orang lain. Wa yatauha, lalu dia gauli itu istrinya, wa yufariquha, kemudian dia talak lagi, dia pisahkan, wa tanqadha 'iddatuha, kemudian iddahnya selesai baru boleh lagi. Gitu. Jadi Maimunah ditalak oleh suaminya Mahmud tiga kali. Satu bulan kemarin udah. Rujuk lagi dia. Ribut lagi talak dua. Ribut lagi talak tiga. Ketika sudah ditalak tiga, Maimunah tidak bisa lagi kembali kepada Mahmud. Kapan dia boleh balik lagi sampai Maimunah nikah lagi dengan orang lain. Katakanlah Maimunah nikah dengan Roman, menikah dengan Roman. Roman kemudian menggauli si Maimunah dalam pernikahan. Setelah itu dia ceraikan. Gitu, baru balik lagi ke Mahmud. Bekas sisaan orang dia balik lagi. Jadi kalau talak tiga udah nggak boleh. Begitu juga budak yang apa namanya menikahi merdeka, perempuan merdeka. Talaknya cuma dua kali. Wallahu alam. Qala, kata Syekh Abi Suja, wa yasihu al-istisna'u fi talaki. Bolehnya ada pengecualian dalam talak. Jadi dalam talak boleh ada pengecualian. Anti tariqun illa. Ah, gitu. Lu talak sih, cuman. Ah, begitu. Ada cumannya. Apakah boleh orang menyebut seperti itu? Atau, kalau sudah menyebut itu, apakah terjadi talak atau tidak? Insya Allah besok hari Kamis. Sekarang hari Rabu. Ya. Lu talak, cuman. Ah, ada cumannya, ada pengecualiannya. Jadi ini istisna pengecualian dalam lafaz talak, apakah itu boleh terjadi atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita lanjut di pertemuan akan datang. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Saya mohon koreksi diri para asatidz, para masyayikh, para buya, para kiai, termasuk teman-teman sarjana muslim jika menemukan ada kekeliruan dalam bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Saya mohon dengan sangat untuk bisa dikoreksi. Koreksinya bisa melalui kolom komentar, bisa melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.